أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada mereka yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya yang mulia. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan doa yang berkaitan dengan doa tidur malam dan mimpi. Dan kali ini berkaitan dengan doa saat membalikan tubuh ketika tidur malam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Dianjurkan untuk membaca sebagai berikut. La ilaha illallahu al-wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Yang artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Tuhan yang Maha Menguasai langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Ya pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini ketika beliau berbalik dari satu sisi ke sisi yang lain pada malam hari. Dan juga Al-Hakim berkata bahwa hadis tersebut adalah sahih. Kemudian pendengar yang budiman, selanjutnya doa apabila merasa takut dan kesepian ketika tidur. Ya pendengar, ketika kita merasa takut dan kesepian ketika tidur, maka kita dianjurkan untuk membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabati wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan siksaannya, serta kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan setan, bisikannya, serta jangan sampai mereka hadir kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya pendengar yang budiman, hal yang dilakukan orang yang bermimpi yang pertama, meludah ke kirinya 3 kali. Hal ini diriwayatkan oleh Muslim. Lalu yang kedua, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan kejelekan mimpinya sebanyak 3 kali. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pula. Lalu yang ketiga, tidak membicarakan mimpinya kepada orang lain. Lalu kemudian yang keempat, membalikkan tubuhnya atau mengubah posisi tidur. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, berdiri dan melakukan sholat bila mau. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya pendengar yang budiman, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan doa tidur pada malam hari dan juga mimpi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.